Coba nanti mau ulang, seorang sesenang sutara mau pulang. Sama-sama goyang ke kiri dan kanan, maju ke muka mundur ke belakang. Dengar komando mari torang ikut, pas tunjuk gaya dan goyang to belo. Sibu-sibu angin mati dari kota Ambon kasau. Bersama basudara di to belo. Lewat lagu yang dong kenal di Hioko to belo. Yang baru sama deng bapoco-poco. Banyak berbasudara semua yang suka si kenal tobelo pun goyang. Tartobelo ke kota Ambon, hidup basudara katong jaga bye-bye siyo. Semua yang suka si kenal tobelo pun goyang. Tartobelo ke kota Ambon, hidup basudara katong jaga bye-bye siang. Oke banyak berbasudara semua yang suka si kenal tobelo pun goyang. Tartobelo ke kota Ambon, hidup basudara katong jaga bye-bye siyo. Thank you.